karena atau untuk hikmah-hikmah yang agung dan tujuan-tujuan yang mulia yang tidak terhitung, hikmah dan tujuan-tujuan yang mulia tersebut karena banyaknya. Itu banyak hikmah dari diwajibkannya zakat. Akan disebutkan di sini sebagian hikmah diwajibkannya zakat. Minha di antaranya. Alula yang pertama, tathhirul mali wa tanmiyatuhu. Di antara hikmah diwajibkannya zakat adalah untuk membersihkan harta dan juga untuk mengembangkannya, itu agar bertambah. Wa ihlalul barakati fi, dan untuk mendapatkan barokah di dalam harta tersebut supaya hartanya berbarokah. Wa dhahabu syarrihi wa wabaihi, dan untuk menghilangkan keburukan dan kejelekan yang ada pada harta tersebut. Wa wiqayatuhu minal afati wal fasad, dan untuk menjaga harta tersebut dari kekurangan dan juga kerusakan. Ini yang pertama di antara hikmah diwajibkannya zakat. Untuk membersihkan harta, agar harta tersebut bersih, dan juga agar harta tersebut berkembang, bertambah, dan juga agar harta tersebut berbarokah dan hilang keburukan dan kejelekan yang ada padanya, serta harta tersebut terjaga dari kekurangan dan kerusakan. Ini yang pertama. Atsaniyah yang kedua, tathhirul muzakki minasyuhhi wal bukhli wa arjasid dzunubi wal khotaya. Di antara hikmah diwajibkannya zakat adalah untuk mensucikan muzakki, pembayar zakat atau pemilik harta, dari sifat kekikiran dan kepelitan, dan juga untuk membersihkan pemilik harta dari kotoran-kotoran dosa dan kesalahan. Wa tadribuhu 'alal badli wal infaq fi sabilillah, dan juga dalam rangka melatih pemilik harta agar dia menyerahkan dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini yang kedua di antara hikmah diwajibkannya zakat, untuk mensucikan dan membersihkan al-muzakki, si pembayar zakat atau pemilik harta, dari sifat-sifat yang buruk seperti pelit, kikir dan lain-lain, dan juga untuk membersihkan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya, dan juga untuk melatih dia agar dia terbiasa untuk menyerahkan dan menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, muwasatul faqir, wasaddu hajatil mu'wizin wal ba'isin wal mahrumin. Hikmah yang ketiga adalah diwajibkannya zakat itu dalam rangka untuk membantu orang-orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, al-mu'wizin ay al-masakin, orang-orang yang miskin, wal-ba'isin dan orang-orang yang sengsara, wal-mahrumin dan orang-orang yang terhalang dari mendapatkan harta. Maka dengan adanya zakat ini untuk menolong dan membantu mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang sengsara, ya, dan yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Yang keempat, tahqiqut takafuli wat ta'awuni wal mahabbati baina afradil mujtama'. Di antara hikmah diwajibkannya zakat adalah untuk mewujudkan sikap takaful, saling membantu. Wat ta'awun dan saling menolong, wal mahabbah dan saling cinta. Baina afrodil mujtama', di antara individu-individu masyarakat. Supaya terjalin dan terwujud sikap saling membantu, saling menolong, saling menjamin, ya. Nah, saling menanggung beban antara satu dengan yang lainnya, dan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, yaitu antara si kaya dan si miskin. Terjalin hubungan ta'awun, takaful, wattahabub. Fahinama yu'til ghaniyu akhahul faqira zakata malihi. Maka ketika si kaya dia memberikan harta zakatnya atau zakat hartanya kepada saudaranya yang fakir, maka yastallu biha ma'asa an yakuna fi qalbihi min haqdin wa tamannin li zawali ma huwa fihi min ni'matil ghina. Maka ketika seorang yang kaya atau si kaya memberikan zakat hartanya kepada saudaranya yang fakir, maka yastallu biha, akan hilang, tercabut dengan sebab zakat ini yang diberikan kepada si fakir, akan hilang dan tercabut na'am sifat dengki atau haqad yang mungkin saja ada di dalam hati si fakir terhadap si kaya, dan akan tercabut dan hilang sifat tamannin lizawali ma huwa fihi min ni'matil ghina, sifat berharap hilangnya nikmat yang ada pada si kaya. Nah, wa bidzalika, maka dengan si kaya memberikan zakat hartanya kepada si miskin, tazulul ahqadu wa ya'ummul amna, maka akan hilang ahqad, kedengkian-kedengkian, hasad-hasad, ya. Nah, dan akan menyebar keamanan. Wa ya'ummul amnu, ya. Nah, dan akan menyebar keamanan. Akan terjadi ketentraman antara si kaya dan si miskin, ya. Si miskin, na'am, karena diberikan harta zakat oleh si kaya, dicukupi kebutuhannya, sehingga tidak ada niatan hasad, ya, atau iri ataupun dengki, ya, apalagi berharap hilangnya nikmat tersebut pada dari si kaya. Ya, tidak. Tidak ada niatan pengen mencuri harta si kaya ataupun mengambil harta si kaya, tidak. Hilang sifat-sifat itu. Ya. Hilang niatan-niatan jelek dari si fakir atau si miskin ketika si kayanya menunaikan hak saudaranya dengan menunaikan dan membayarkan zakat hartanya. Maka wajib bagi si kaya untuk membayar zakatnya, mengeluarkan zakatnya, diserahkan kepada si miskin atau si fakir dan yang berhak menerimanya. Nah, dan juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah-sedekah yang sunnah. Ya. Si kaya sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah-sedekah yang sunnah, yang dengan sedekah-sedekah tersebut na'am akan menghilangkan sifat-sifat dengki, hasad, ya, dan sifat-sifat yang jelek yang lainnya yang bisa jadi ada di hati si miskin atau si fakir. Kemudian faedah atau hikmah yang kelima. Al-khamisah. Inna fi adaiha syukran lillahi ta'ala ala ma asbagu ala al-muslimi min ni'matil mal. Wa ta'atin lillahi subhanahu wa ta'ala fi tanfidhi amrih. Atau wata'atan, ya, wata'atan lillahi subhanahu wa ta'ala fi tanfidhi amri. Inna fi ada'iha, sesungguhnya dalam pembayaran zakat itu terdapat syukron lillah, rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat harta yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sempurnakan kepada seorang muslim. Dengan membayar zakat harta, maka ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba yang telah Allah berikan nikmat harta. Wa ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala fi tanfidhi amrih, dan juga dalam penunaian zakat harta padanya terdapat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan perintahnya. Wa aqimus salata wa atuz zakah, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dalam penunaian zakat terdapat rasa syukur kepada Allah azza wa jal atas nikmat harta yang telah Allah sempurnakan atau yang telah Allah berikan kepada seorang hamba. Dan juga dalam pembayaran zakat terdapat bentuk ketaatan kepada Allah azza wa jal, ya, dalam menjalankan perintahnya. Yang keenam, annaha tadullu ala sidqi imanil muzakki. Bahwasannya zakat harta itu menunjukkan jujurnya keimanan si pembayar zakat atau muzakki. Dengan dia membayar zakat hartanya, ini menunjukkan jujurnya keimanannya. Karena al-mal al-mahbub la yukhraju illa li mahbubin akthar mahabbatin. Akthar mahabbatan, ya. Nah. Karena harta yang dicintai itu tidak dikeluarkan kecuali untuk sesuatu yang dicintai lagi, yang ini lebih kecintaannya itu lebih. Nah, untuk sesuatu yang lebih dicintai. Jadi harta yang dicintai tidaklah dia dikeluarkan kecuali untuk sesuatu yang lebih dicintai lagi. Walihadza summiyat shadaqatan. Oleh karena itu zakat juga dinamakan dengan shadaqah. Zakat dinamakan dengan shadaqah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka zakatnya yang akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Oleh karena ini zakat disebut juga dengan sedekah. Kenapa disebut juga dengan sedekah? Lisidqi talabi sahibiha limahabbatillahi waridah. Karena jujurnya, karena sidqnya. Dinamakan sedekah karena sidqnya, karena jujurnya. Naam pencarian, naam pembayar zakat tadi ya, terhadap kecintaan Allah dan ridha Allah. Jadi dia jujur dalam mencari kecintaan Allah dan ridha Allah. Sehingga zakat juga dinamakan dengan sodakoh. Karena kejujurannya di dalam mencari ridho Allah dan kecintaan Allah. Ini yang keenam. Bahwasanya zakat menunjukkan kejujuran, keimanan muzakki, orang yang membayar zakat. Kejujurannya dalam mencari keriduan Allah, ya, kecintaan dari Allah, ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, di antara hikmah diwajibkannya zakat, annaha sababun liridur rabb wa nuzulil khairat wa takfiril khataya wa ghairiha. Bahwasannya zakat itu menjadi sebab ridho Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala dan turunnya kebaikan-kebaikan. Dan menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa. Wa ghairiha dan yang selain itu. Allah Subhanahu wa taala meridhoi orang yang membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan menghapus dosa-dosanya. Dan lain-lain ya, dari hikmah-hikmah diwajibkannya zakat. Nah, kemudian poin yang kedua, alaman tajibuz zakah, terhadap siapa wajibnya zakat, ya. Yaitu syarat wajibnya. Sekarang syarat-syarat wajibnya zakat. Tajibuz zakatu ala man tawafarat fihi syurutul atiyah. Wajib zakat bagi orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, al-Islam. Hendaklah dia seorang yang muslim. Fala tajibu zakatu alal kafir. Maka tidak wajib zakat kepada orang kafir. Li'annaha ibadatun maliyatun yataqarrabu bihal muslimu ilallah. Karena zakat adalah ibadah harta yang seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah dengan pembayaran zakat tersebut. Wal kafiru la tuqbalu minhul ibadatu hatta yadkhula fil islam. Dan seorang yang kafir tidak diterima ibadah darinya sampai dia masuk ke dalam Islam. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ, tidaklah menghalangi mereka, أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ, dari diterimanya sodakoh mereka, ya, tidaklah menghalangi mereka untuk diterimanya sodakoh mereka, illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih, kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya sehingga tidak diterima sodakoh mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Surah At-Taubah ayat 54. Faida kanat la tuqbal minhum fala faidata fi ilzamihim biha. Apabila tidak diterima ibadah atau sedekah dari orang-orang kafir, maka tidak ada faidah mewajibkan zakat kepada mereka. Karena ibadah mereka tidak diterima. Wali mafhumi qauli Abi Bakrin As-Siddiq. Dalil yang lain adalah karena mafhum apa yang difahami dari ucapan sahabat Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, ya, dalam surat yang beliau tulis untuk Anas bin Malik, ya, kata beliau, hadhihi faridatus sadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin. Ini adalah kewajiban zakat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan kepada kaum muslimin. Perhatikan lafaz allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di antara syarat sahnya zakat adalah al-Islam. Hendaknya dia seorang yang muslim. Adapun kafir maka tidak wajib zakat padanya. Lakinnahu, akan tetapi seorang yang kafir, ma'adzalika muhasabun alaiha, bersamaan dengan itu dia dihisab karena tidak membayar zakat. Bersamaan dengan itu dia dihisab, nah, di akhirat nanti. Li'annahu mukhatab bi furu'i syari'ati 'ala sahih. Karena seorang kafir juga dia mukhatab, ya, diperintah untuk melakukan furu'u syari'ah, cabang-cabang syariat, 'ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Nah, itu orang kafir diperintah untuk membayar zakat, mukhatab, ya. Diperintah, dituju, ya. Dalam perintah-perintah tersebut, ya, juga mencakup orang kafir, dan mereka akan dihisab, ya. Ini syarat yang pertama, syarat al-Islam. Syarat yang kedua, al-hurriyah, merdeka. Itu hendaknya seorang yang muslim tadi, seorang muslim yang merdeka, bukan budak, hamba sahaya, bukan. Fala tajibu zakatu alal abdi wal mukatab, maka tidak wajib zakat kepada seorang budak dan seorang yang mukatab. Mukatab itu seorang budak yang sedang mengumpulkan harta, ya, untuk membayar tebusan kepada majikan. Ya, misalkan majikannya mengatakan, kamu akan merdeka kalau kamu bisa ngasih uang saya sekian-sekian, atau kamu bisa menebus dirimu sekian-sekian. Maka si budak ini dia menyicil kepada majikannya. Ini mukatab. Tidak wajib zakat kepada seorang budak dan budak yang sedang membebaskan dirinya, ya, dari majikannya. Fatajibu zakatuhu alaih. fatajibu zakatuhu alaih. Nah, maka yang wajib, ya, nah, harta zakat ini ya diserahkan juga ya kepada tadi seorang budak yang sedang berusaha untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Nah, maka harta zakat diberikan kepada dia. Nah, dia tidak wajib membayar zakat. Ya. Yang wajib dikasih zakat, dikasih harta zakat. Nah. Kemudian yang ketiga, mulkun nisab mulkan taman mustaqirron. Yang ketiga adalah kepemilikan nisab dengan kepemilikan yang sempurna, yang menetap, sempurna dan menetap. Wa makna kaunuhu mustaqirron, dan makna menetap mustaqirron, ay annahu laisa bi'urdatin litalaf. Bukan harta yang na'am kemungkinan bisa habis, bukan, atau dipakai. Fa in kana urdatan litalaf, apabila kemungkinan dipakai, ya, wa adamu tamakkun, dan tidak tetap hartanya, ya, kadang dipakai kadang tidak, ya, fala zakata fihi, maka tidak ada kewajiban zakat pada harta tersebut yang tidak mustaqir. Nah, ini yang ketiga, kepemilikan nisab dengan kepemilikan yang sempurna. Nah, artinya harta tersebut mencapai nisabnya dan telah dimiliki dengan kepemilikan sempurna. Ya. Nah, harta yang ada padanya bukan harta dakwah, ya, bukan harta na'am kaum muslimin, bukan, harta pribadi maksudnya. Baik, harta pribadi yang telah mencapai nisabnya. Ini makna kepemilikan sempurna, itu harta pribadi dia yang telah mencapai nisab. Ya. Nanti akan dibahas rincian masalah nisab, ya, nisab emas, perak dan seterusnya nanti. Kemudian wa kaunuhu fadilan anil hajatid daruriyyatil lati lagina lil mar'i anha, masih dalam poin yang ketiga, syarat yang ketiga. Dan harta tersebut adalah harta yang fadilan, yang merupakan harta yang melebihi kebutuhan pokoknya. Nah, yang seseorang tidak bisa lepas dari kebutuhan pokok tersebut. Nah, jadi harta tersebut adalah harta yang lebih, nah, lebih dari kebutuhan pokoknya. Apa saja kebutuhan pokok? Kal mat'am, seperti makan, wal malbas, pakaian, wal maskan, tempat tinggal. Nah, lebih dari itu, artinya lebih dari kebutuhan pokoknya. Lianna zakata tajibu muwasatan lil fuqara, karena zakat itu adalah diwajibkan dalam rangka untuk membantu orang-orang fakir. Fawajaba an ya'tabira mulkan nisab. Alladhi yahsulu bihil ghina al-mu'tabar. Maka wajib untuk na'am, ya, menghitung kepemilikan nisab, ya, artinya wajib untuk memperhatikan masalah na'am mulkun nisab, kepemilikan nisab, ya, dengan kepemilikan yang sempurna, yang menunjukkan bahwasannya orang tersebut benar-benar na'am sudah tercukupi kebutuhannya, kebutuhan pokoknya. Nah, kebutuhan pokok, makanan, pakaian, tempat tinggal, ya, dan seterusnya. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Laisa fi maduna khamsati ausuq shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat harta yang di bawah 5 wasak. Nah, 5 wasak. Satu wasaknya itu 60 gantang. Nah, nanti akan dibahas tentang masalah zakat ini. Tidak ada kewajiban zakat harta yang di bawah 5 wasak. Walaysa fi maduna khamsi dzudin shadaqah, dan tidak ada kewajiban zakat juga pada harta yang na'am kurang dari 5 dzud. Walaysa fi maduna khamsi awwaq shadaqah, dan juga tidak ada kewajiban zakat pada harta yang kurang dari 5 awwaq. Nah, nanti akan dibahas tentang masalah zakat na'am emas, perak, ya, hasil bumi, ya, dan seterusnya. Juga zakat bahimatul an'am, hewan ternak, ya. Yaitu masing-masing ada nisabnya. Nisab zakat, nisab perak, nisab unta, sapi, kambing, nisab na'am, hasil panen, ya. Dan seterusnya. Syarat yang keempat, haulan al-haulu alal mal. Haulanul haul alal mal. Sempurnanya haul terhadap harta. Yaitu sempurnanya harta tersebut dimiliki selama setahun. Harta tersebut naam sempurna dimiliki dalam setahun. Wadhalika bi an yamurra 'ala an-nisab fi hauzati malikihi 12 syahran qamariyan. Yaitu berlalu di atas nisab pada kepemilikan si pemilik harta. Berlalu berapa? Berlalu 12 syahran, 12 bulan. Sudah berlalu atau sudah na'am lewat dari 12 bulan. Ya. Sudah sempurna 12 bulan, yaitu 1 tahun. Nah, dimiliki harta tersebut. Dua belas bulan komari. Itu hilang apa? Bilangan Hijriah, ya. Nah, tahun Hijriah. Yang menjadi patokan adalah tahun Hijriah. Sempurna 1 tahun. Kalau seandainya dia memiliki harta tersebut ya selama 11 bulan. Pas 11 bulan lebih sedikit ternyata terpakai untuk beli kendaraan misalkan. Maka apa? Tidak wajib zakat. Ya, karena belum sempurna 1 tahun atau 12 bulan komari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta sampai na'am berlalu 1 tahun sempurna. Sampai sempurna 1 haul, yaitu 1 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wahada syartu khasun bibahimatil an'am. Dan syarat ini, syarat yang na'am keempat ini, ini syarat khusus untuk zakat bahimatul an'am atau untuk harta yang berupa bahimatul an'am, hewan ternak, wan naqdain, dan uang atau emas atau perak, wa urud tijarah, dan barang dagangan. Nah, jadi syarat yang keempat ini, syarat harus sempurna setahun ini adalah dalam na'am zakat bahimatul an'am, kemudian emas, perak, dan uang, dan zakat barang dagangan. Amma zuru'u wasimar wal ma'adin warrikaz, adapun hasil panen ya, Zakat hasil panen, nah, baik itu biji-bijian atau buah-buahan, dan juga hasil tambang, ya, ma'adin, logam mulia dan rikaz, harta pendaman jahiliyah, ya. Fala yustarotu lahal haul, tidak disyaratkan padanya haul, tidak disyaratkan harus genap setahun, tidak. Tetapi apa? Kapan dibayar zakatnya? Ya ketika panen. Nah, barang tambang ya ketika dapat harta dari perut bumi. Nah, tidak disyaratkan genap setahun. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikanlah haknya yauma hasadi, pada hari dipetiknya, yaitu pada hari dipanennya. Nah, walianna al-ma'adina war-rikaza malun mustafadun minal ard, dan juga karena ma'adin, logam mulia, yaitu barang tambang, hasil tambang, dan juga harta rikaz itu adalah harta yang diambil dari perut bumi. Fala yu'tabar fi wujubi zakatihi haul, maka tidak perlu menganggap haul satu tahun dalam wajib zakat terhadapnya. Tidak perlu menghitung satu tahun dalam mewajibkan zakatnya. Kazuru'i wasthimar, seperti az-zuru', ya, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Tumbuhan di sini maksudnya biji-bijian. Seperti gandum, ya, dan yang lainnya. Wasthimar, dan buah-buahan seperti kurma dan anggur, ya, yang sudah dikeringkan. Anggur yang sudah dikeringkan dan kurma yang sudah dikeringkan. Demikian pula gandum ini, gandum yang sudah sudah dijemur. Ya, sudah dijemur. Tayyib. Selesai dari masalah syarat-syarat wajibnya zakat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu isya, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah dua masalah lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.